Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul aradhina was samawati al-ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nuril huda wa syamsil duha wa badrid duja wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wa naqa wa najah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatul kurama. Masyayikhun al-a'izza. Wonten ngarsanipun para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, sedaya pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis wakil cabang, ranting-ranting, para sesepuh ingkang dipun takzimaken. Pejabat pemerintah saking Forkompimda, panjenenganipun Bapak Wakil Bupati Sragen, ingkang kita hormati Pak Camat, Pak Kapolsek Pandan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat gerakan pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser, adik-adik dari Pagar Nusa, adik-adik dari Kerasakti, dari Setia Hati Teratai, seluruh pemuda-pemudi yang saya cintai, hadirin hadirat, dulur-dulur kula sedaya ingkang sangat kula hormati rahimakumullah. Monggo belajar dadi wong apik. Carane urip niki nggo nglakoni apik. Soale urip tentunya niki wonten batese. Urip ten donya niki wonten jatahe. Lek nurut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Jatah umure umatku iku antara suwidak nganti tekan 70 tahun. Usia harapan hidup rata-rata umatku, dawuh Kanjeng Nabi, antara umur 60 sampai dengan 70 tahun. Wonten sing langkung, wonten sing kirang. Ning rata-rata nggih antara umur swidak nganti tekan 70 tahun. Menurut penelitian Bapak Ibu para jamaah, masyarakat Indonesia niki rata-rata meninggal dunia di usia 68 tahun. Kalau diteliti per kabupaten, masyarakat Kabupaten Sragen ini rata-rata meninggal dunianya di usia 64 tahun. Loh, nek didamel rata-rata Kabupaten Bojonegoro 115. Jadi sampean nek pengen dawa umur yo pindah Bojonegoro. Saya sering menggambarkan jatah uripe menungso niku seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersamaan. Kados woh krambil niku Bapak Ibu. Ada yang masih berupa bunga, namine manggar, sudah berguguran. Ana sing sampai dadi bluluk rontok. Ana sing gedhe sithik dadi cengkir gogrok. Ana sing dadi degan ya ceblok, ana sing dadi metu santene diogrok-ogrok. Tapi nggih wonten siji loro kelapa tuwa, coklat, kisut, kunting, kecepit bongkok. Kancane wis entek. Ndekne ora ceblok-ceblok, bajing ora tedas, diogrok-ogrok ora kenek, arep dipenek ugah. Kematian juga seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang-kadang digugurkan. Wonten napa mboten? Ten pundi? Sapa ngomong Bojonegoro? Suwon. Ya mungkin karena kandungan itu kandungan hasil pemilu, perkawinan hamil dahulu. Ana sing lagek lahir mati, bahkan kadang-kadang dipateni. Wonten apa mboten? Ten pundi? Wis nggarai sampean. Matur suwun. Ten Bojonegoro nggih? Lah aku wong Bojonegoro kok ora krungu. Bocah cilik mati lumrah. Remaja mati kathah. Wong tua mati ya turah-turah. Ning nggih wonten wong sing awet uripe. Kanca-kancane wis mati kabeh. Ndekne sik ora mati-mati, kecepit bongkok. Wis kakean umur, tenagane wis udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah kendur, pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, lek dahar ngersake bubur, gaweane di tempat tidur, lumah-lumah ning dhuwur kasur, nek turu ngoroke senggar senggur, tur yo bola bali nglin ndur wis ora kuat mlaku nyang sumur, pipis wae njaluk di gaweane nganggur, cekelane susur, hobine kukur-kukur, nyawang anak putu sing do tawur mergo rebutan tanah sing regane mundak dhuwur, katik mecah sertifikat wis salah ukur, tur surate ya diuluru lur. Lho nek wis ngono kuwi cita-cita terdekat apa? Pindah ten alam kubur nyusul Gus Dur. Lho ning rata-rata nggih antarane umur suwidak nganti tekan pitung dosa nggih wonten sing langkung wong Jati Rejo umpama sampeyan kok diparingi langkung saking suwidak umpami lho sampeyan kok diparingi yuswa dikei umur nganti 95 tahun urun mboten ikhlas mboten sampeyan ikhlas sing ngopeni stres mencoba ibu umpama umurmu nganti tekan 95 tahun gak sampeyan pas nyang jeding kebreset ngeblak terus rai iso ngopo-ngopo mangan yondulang ke mangan nokono pipis nokono eek yononggon kono iki antar mantumu iso geger perkara ngerumat dirimu lene umurmu 95 tahun gak wis ora iso ngopo-ngopo mangan eek pipis ya nonggon ngono kuwi kira-kira mantumu leh ndonga piye Allahumma sholli ala Muhammad la wis saiki Bu pun to kalih ngentosi niku urip ten donya niki menjalani proses bertahap latar gabunna tabaqan an tabaq manusia itu menjalani proses kehidupan secara bertahap sampai akhirnya mangke pinanggih kalih Gusti Allah ketemu Gusti Allah sampun siap napa dereng sampun siap napa dereng umpami niki wong tembung umpama panjenengan kondur saking ngaji niki mangke duki griya dirawuhi malaikat Izrail malaikat jurupati yo sik kape nggih sae kok terus panjenengan didhawuhi ngeten nuwun sewu kula menika utusanipun Gusti Allah kula siap bantu panjenengan boyongan pindahan saking alam donya tumuju dateng alam kubur jenengan nyuwun diterke dalu niki napa gangsal taun melih saniki napa gangsal taun melih sing ngomong saniki itu ada dua kemungkinan kemungkinan pertama merasa bekalnya sudah cukup kemungkinan kedua stres Allahumma sholli ala Muhammad. Lain kali. Ya karena hidup di dunia sengsara menderita, uripe sora dikuyok-kuyok wis luwung bongko. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo menjalani proses bertahap niki. Ngelampahi sing sae usaha dadi wong sing apik mbah ora dikatekne kok supaya cita-cita kita bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-cita itu tertuang dalam sebuah doa yang paling lain kata dan doa itu biasa dinamakan doa sapu jagat. Nyumbuh sapa sing ngawiti kok diarani donga sapu jagat kok mboten sisan sapu akhirat apa piye? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nyuwun dateng Gusti Allah kesaenan ten donya, nyuwun dateng Gusti Allah kesaenan dateng akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah. Dipun gantos. Jenjet. Monggo. Berarti kula mandek. Ini wis gak apa-apa. Pokok GPL gak pakai lama. Soalnya waktu kula nggih terbatas, mboten ngeten terus pindah. Monggo. Nur sewu sekedap jajatipun pun ganti mboten kiat sekedap. Dioptimalkan persiapannya. Ngeten niki nggih tetep ngurangi durasi waktu. Gek pas wayah ceramah, wayah ngaji dikat. Gara-gara jensete gak kuat. Yakin asline aku wisin. Aku metingkring kaya bocah sunat no kene. Bon, sampai pundi wau kula ngomong. Muga-muga dikabulke cita-citane sing tertuang ten kene donga sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Donga niku sejatosipun merupakan alternatif, solusi sekaligus jawaban saking Gusti Allah nalika Allah faham betul kathah tiang-tiang ingkang nindakake ibadah haji lan umrah niku sing disuwun ming urusan donya mawon. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dadi kathah tiyang niku lek donga namung nyuwun urusan donya mawon. Ten akhirat mboten nangsal bagian napa-napa. Mula dikritik kalih Gusti Allah, mbok aja ngono. Leh donga ki nyuwun sing sampurna. Ya nyuwun urusan donya, ya nyuwun urusan akhirat. Cepi Bapak Ibu sing sampun nate tindak haji, biasane badhe tindak lak kathah tangga-tangga sing do nitip donga. Niku kata-katae nyuwun didongake urusan donya akhirat napa urusan donya mawon. Sing kathah nggih nitip urusan donya. Nyaluk didongake, muga-muga anake sing kuliah gek nang lulus, gek nang entuk gawean, gek nang payu rabi. Muga-muga tokone laris, muga-muga sing daftar ning PNS keterima. Wis model ngono-ngono kuwi. Nah, itu juga mengisyaratkan mbuh ra dirungokne kok. Gara-gara lampu mati mau. Genset pengganggu. Mohon pirengke. Wonten masa depan duniawi, wonten masa depan ukhrawi. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Wong Jatirejo, sampean misale takjak ngomongke masa depan, kira-kira sing sampean pikirke masa depan sesudah mati atau masa depan sebelum mati? Astagfirullah gak nyaut. Sampean lek tak jak mikir masa depan, kira-kira sing sampean pikir masa depan ten akhirat napa masa depan ten donya? Kok rapatek ngandel. Halo. Halo. Lah terus ten gene Quran kok wonten sindiran walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wonten melih disindir bal tuksirunal hayatat dunia. Ake-ake seliramu kabeh menungso kuwi do luweh milih donya, luweh mentingke donya, padha lali wal akhiratu khairu wa abqa. Kamangka akhirat kuwi luwih bagus tur luwih langgeng. Ning rata-rata akhirat karo donya, wong jati rejo kuwi milih donya. Cobi-cobi ibu-ibu, jenengan remen pundi gadah mantu sing pinter golek ganjaran karo gadah mantu sing pinter golek bayaran? Napusi. Jawab sing jujur, sampeyan seneng di duwe mantu sing pinter golek ganjaran karo duwe mantu sing pinter golek bayaran? Seneng di duwe mantu santri karo duwe mantu pegawai negeri? Kira-kira lek sampean kumpulan bu, apa pas muslimatan, apa pas PKK, apa pas arisan, sing sampean bangga-banggake, sing sampean cerita-ceritake mantu sing di, umpama sampean duwe mantu loro, sijine ustad, sijine camat. Milih ustad apa milih camat? Jadi rata-rata luwe seneng duwe mantu priayi timbang duwe mantu santri. Luwe seneng duwe mantu aparat, wakil rakyat timbangane duwe mantu ustad. Pancene keren sih priayi, pejabat, ya parlente, gentle, sepatune keling-keling, baju licin, pakai dasi, nenteng koper, ambune wangi, kerjoe nyang kantor, budal isuk sore teko. Keren. Lah nek ustaz ya apa, capondokan santri. Marot modal. Saiki tak itungne aku. Anjene sampean umpama duwe mantu kok pejabat kaya camat, keren. Baju masuk, pakai dasi, nenteng koper, pakai sepatu, melinti ambune wangi, keren, keren. Tapi tak hitung nih, bayarannya lo piro? Nun sewu Pak Camat, pinten Pak Camat? Sewulan pinten, 5 juta? Sak tunjangane 6 juta. Lho kuwi nek 6 juta sewulan mboten cekap nggo raket statusnya sebagai priayi, ora cukup nggae biaya statusnya sebagai pejabat. Kadang garwane Pak Camat, Bu Camat iki sewulan ming nampa pira ngono karinan. Wakil bupati ya padha. Wakil e kok. Lah sewulan ming pira gajine? Wis Pak Camat 6 juta. Lah nek mantumu misale ustad gelem mulang yang TPQ, mulang yang madrasah, ora ana bayarane tapi berkah. Gek mantumu iki mesti gelem kerja serabutan. Ora izin, rata-rata santri iki ora patek duwe izin. Lho kongkon dodolan sego goreng ora izin, dodolan mie ayam ora izin, adol bakso ora izin, santri kok esuk mulang nyang TPQ, sore mulang nyang TPQ, ya esuke masak kok sore mulang nyang TPQ bengine ngene iki dodolan apa warung nasi bebek, warung sari laut ngono kuwi. Lho kuwi le sedina iso nek laris lho ya nek lumayan rame. Mumpung urung dibantah karo kene iki kok. Wis ge sedengan wae, sedengan wae. Sedina iki iso entuk bati bersih 500.000. Lah saiki nek 10 dina gak ya 5 juta. Sewulan 15 juta. Camat mek 6 juta. Lah ini saya kepengin meluruskan, rata-rata masyarakat itu punya image yang salah, punya rungokne to. kesalahan di masyarakat kita roto-roto pengen anaknya dodati pegawai gini apa mboten? Sampai lek wayah penerimaan CPNS sing daftar ratusan ribu padahal sing diterima meng piro direwangi adol tanah adol sawah nggo nyuap-nyuap ben ketompo ben keterima dadi pegawai negeri padahal nek diitung pendapatane lo mek piro mek menang gayane menang resi ambune wangi ngapunten woi iki salah lek anakmu dadi ustad gelem ngono kuwi penghasilannya gede apa mana ustadz yang model ini iki? Lah aku ngomong sak jam ya podo karo camat bayaran patang wulan kok. Yo para Pak Camat. Lah iya, kok mbok pilih camat timbang ustadz? Lah ini akibat dari bal tu sirunal hayatat dunia rata-rata menungso iku do kepencut kesengsem urusan donya padha lali wal akhiratu khairu wa abqa okeh sing do lali cobi bapak sampean misale rencana bangun omah kira-kira sing sampean pikirke sampean rencanake niku omah ten swarga napa omah ten donya. Ya karo-karone nggih Bu nggih. Ya omah nang Jati Rejo, ya omah ning swarga. Dijawab, apik endi to? Sae pundi? Omah ten donya kalih omah ten swarga. Oh, sae omah ten swarga, ning anggaranmu akeh endi? Anggaranmu nggo mbangun omah ning swarga karo nggo mbangun omah ning donya akeh endi? Sampean waras. Sing sih kene ya waras. Kono waras. Api endi omah donya kalih omah swarga? Anggaranmu akeh endi nggo bangun omah swarga karo omah donya? Jare waras. Lho nek bangun omah donya sampai entek ratusan juta kok, kadang miliaran kelas pejabat. Lha saiki bangun omah swarga. Bapak-bapak lek budal Jumatan ngisi kotak amal nang masjid pira? 2000 nggo bangun omah. Kuwi entuk paku siji malah nyublesi bokongmu. Salahe anu jencete mati kok. Subhanallah, ini kekeliruan kita. Jadi rata-rata doh kepencet urusan donya pon sak niki. Ayo doa ngenangen waktu ini lebu soalnya. Sak jenengan niku kathah sing badhe kula aturke, tapi pangapunten sanget. Jenengan ten donya pun rumangsa penak napa dereng? Kathah pundi leh syukur karo leh kufur? Ceng jujur to. Kathah pundi leh nerima karo ngersula? Leh taat karo leh sambat? Semangat ndi nekani ngaji kalih campur sari? Rame ndi pengajian karo dangdutan? Nek perayaan hari kemerdekaan ngono kae lho diisi taat apa diisi maksiat? Khataman Quran apa gendaan? Ya mboh. Astagfirullahaladzim. Ayo angen-angen dawuhe Malaikat Jibril nang gone Kanjeng Nabi. Niki yo wis ora usah ngingeti tukang son sing seendel iki ben. Mau sing dipikir apa wis wayah ngaji kok seintak-intik. Mau persiapan sing optimal sing maksimal. Dadi nek wayah acara cling siap pakai. Ora kok acara wis berlangsung ose intak intik. Sing ngusung-ngusung kabel sing mateni lampu sing ganti genset sing mbok yo didelok ukurane to iki jamaahe sepira posisine medane iki piye carane ngatur sone iki madhepe piye skalane sepira sing diundang sapa ana sing diundang trimo Pak Modin ngono ya son cilik-cilik rapopo gensetmu cilik-cilik rapopo jamaah semene oke kok persiapan mbok sing maksimal ngono ngene iki ngurangi waktu ae. Tapi dawuh iki khusus mboten khusus kanggo Kanjeng Nabi, kangge sedaya umate. Isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Bapak Ibu jamaah sekalian, uripo sak karepmu, awakmu bakal mati. Seneng ana apa wae sapa wae sak karepmu, awakmu bakal pisah. Lakon ana apa wae sak karepmu, awakmu bakal dibales. Wis telu iki ayo diangen-angen nang wis aku ngalih. Lha terus aku mbok kon nginepno kene? Tanggung jawab. Sing mijeti sapa? Halah halah halah halah. Ngantek lali bojone kabeh nongwene. Oke, tak turuti tapi aku ya kudu dituruti. Nan kok kapan gak ana sing mijeti awas ya. Oke, gini. Uripo sak karepmu. Wis, sampean arep urip model piye wae sak karepmu. Tapi ngerteno no, awakmu bakal mati. Nyaut, wong urip bakal mati. Iso urip iso mati. Sanggup urip ya kudu sanggup mati. Wani urip ya kudu wani mati. Gelem urip ya kudu gelem mati. Nek ora gelem mati aja urip. Nek ora gelem urip nang mati yo. Mboten usah wedi. Tiwas wedi nek wis wayahe yo tetep. Ana wong urip kok wedi mati, niku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan yo kudu gelem ngising. Wani urip kudu gelem mati. Mulane ora usah wedi mati. Lah nek wedi piye? Gampang urip telaten ana wae. Engko ora mati-mati dhewe. Wis nyapa bingung kabeh arep mati. Sing rawuh no kene iki kabeh arep mati. Tukang syuting iki arep mati. Tukang sone kae yo arep mati. Sing nang jero sisih kono kae arep mati, sing dongsong-dongsong kae yo bakal mati, sing waduh-waduh kae yo bakal mati. Sing ngider dodol ngombe iki yo bakal mati. Yo. Ngapunten. Sing sebelah kene iki yo bakal mati. Pak Wakil Bupati yo bakal mati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Andan Ramil ya bakal mati. Kabeh sing ceramah ki ya ape? Mbuh sapa sing dhisik gak jelas. Mungkin aku ambek sampean dhisik sampean matine. Utawa sebalike dhisik aku. Tapi lek disawang praupane kaya-kaya dhisik sampean. Kabeh wong bakal mati. Lah, niki wonten resep supaya ora mati-mati. Ayo, sampean milih ndi? Mati apa milih ra mati-mati? Milih mati apa milih ra mati-mati? Ora mati-mati. Ape apa sampean terus? Heh? Nek ra mati-mati terus arep ngopo? Woi. Ya wis. Ana resep supaya ora mati-mati. Nomor 1, berjuang. Wong sing ahli berjuang niku hakikate ora mati-mati. Walaupun ketoke wis mati, tapi kaya-kaya isih urip. Buktine nampa ganjaran terus mboten rampung-rampung. Nek padha karo sik urip nglakoni amal padahal wis mati. Contoh gampang-gampangan, Bung Karno, putra Sang Fajar, Sang Proklamator, presiden pertama Republik Indonesia. Niku wis mati, Bung Karno wis mati, suwe wisan matine, wis gegenane kok. Suwe. Tapi sampai saiki lho perjuangannya sik dibahas tiyang kata. Kaya-kaya tasik urip berjuang. Dadi ana ya wong wis mati tapi sik dibahas tiyang kata. Nek wong jati rejeki sik urip tapi ora ana sing bahas. Ana wong wis mati nek sik dibahas kebagusane. ana wong iku sik urip tapi ora ana sing kudu mbahas. Wali Songo niku sedaya pun sedo. Pun sedo Wali Songo, pun sedo. Ya tapi sampai sak niki perjuangane sik ditiru, dicontoh, ilmu-ilmune diamalno. Berarti ya terus oleh kiriman ganjaran. Kaya-kaya tasik urip berjuang nglakoni amal. Paham mboten? Lha iku sing kula maksud ra mati-mati. Ora dirungokne kok. Ya kaya bupati, wakil bupati iki lek duwe jasa perjuangan sing sip nanggone Sragen kene, walaupun sok Pak wakil bupati iki mati. Ya mosok ape urip terus. Sik tetep dibahas, tetep dikenang. Perjuangane ngono sing kula maksud. Wong nek ahli berjuang kaya Bung Karno, wis mati, tapi sampai saiki fotone didol lho payu. Ya Allah, dadi wong wis mati nang fotone didol payu. Lah sampeyan isih urip fotomu didol ra payu. Lho. Hei bapak-bapak, mbek menawa kepengin nyoba nggih monggo saged jenengan nang foto terus gedekke, Pak. Terus esok budhalo nyang pasar dolen. Insya Allah suwe payu nih. Paling wong ketok nyawang ya mencep kok. Iki sapa ya? Ya wong dapurane kaya ngono kok mentolo ngedol. Ora payu. Ngisik mending fotoku sik payu. Awakku sik dipasangno kono ya payu. Pinggir-pinggir dalan kaya akeh sikan payu sikan. Wis, iki ra tak dawak-dawake. Engko lek tak dawak-dawake aku mesake sampean. Ketoke sampean nelongso mikir fotone ora payu didol. Nek wakil bupati ya payu fotone. Nek apa pilkada. Wong kuwi ya ning sarate kok. Loh, kuwi nek oleh amplop ya tak coblos. No pinggire wonge kok iso ngomong ngono. Ora ilok. Mbok ngenteni nek ora ana wonge. Ya Allah, ya Allah. Wis niki ana sing perlu dibahas. Ayat ten gene surat Yasin. Kula yakin wong jati rejo nek Yasin wis hafal kabeh. Wong jati rejo kok gak hafal Yasin perlu di Yasin ke. Ini wong Islam capopo ke kok ora hafal Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami Allah yang menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati untuk menghargai prestasinya dan prasastinya. Tukang sone nggawa kabel rawani lewat ngarep saiki nyebal metu mburi. Ayo ndineh sing ngarep mbok sambung kabele. Soalnya ngerti aku nang ngarep, kuwatir tak antemi. Wah nyelempet metu mburi aku ya panggah ketok. Dilanjut mboten iki? Sak temene Gusti Allah zat sing nguripke wong-wong mati perlu bakal dibales amal-amale. Mboten namung amale mawon. Lan perjuangan-perjuangane, peninggalan-peninggalane. Saman duwe peninggalan nopo, duwe perjuangan nopo, najan saman wis mati entuk balesane. Terus entuk ganjaran kaya-kaya isih urip, ora mati-mati. Bapak Ibu misale ten desa mriki dereng ngenten pondok pesantren, terus jenengan derek ngedekne pondok pesantren. Mbah dadi kiyaine, mbah dadi pengurusé, mbah dadi gurune, mbah bagian seksi penggali dana apa penggali tanah. Bondo tenaga kok. Akhirnya sampean mati. Terus pondok iku isih urip, pesantren iku isih jalan. Sampean tau terus oleh kiriman ganjaran mergo pondok pesantren kuwi tinggalan sampean. Paham mboten? Nggih umpami ten lingkungan sampean kok dereng enten majelis taklim, terus jenengan damel majelis taklim. Jenengan mati, majelis taklim isih urip, isih jalan. Jenengan terus nampa ganjaran. Kaya-kaya isih urip, masyaallah. Umpama nggih ten lingkungan sampean kok dereng ngenten jamaah tahlil, terus sampean damel jamaah tahlil, mbah dadi ketua, mbah anggota padha pentinge. Anggota ya penting, ketua ya penting, mulane aja atik rebutan dadi ketua. Anggota kabeh ora enek ketuane, bingung ora jalan. apa maneh ketua tok ora duwe anggota. Ya edan kuwi jenenge. Wong kabeh-kabeh ngono kadang-kadang aku gelem tapi aku kudu dadi kepala, nek ora dadi kepala aku moh. Enek wong prinsipe ngono kuwi. Aku gelem tapi kudu dadi ene kepala, nek ora dadi kepala moh aku. Ngapunten, cara awake menungso iki kaya-kaya sing paling penting gak kepala. Ndas iki kayae paling penting, nggih mboten? Tapi lek ndas tok ora ning liyane ya medeni wong. Apa maneh ndas tok nang kleleran nang dhuwur meja. Glimbang-glimbung kaya semangka. Medeni wong, sikile ketoke paling remeh. Tapi aja diremehke, kadang wong enek ngomong, aku mau lek trimo nggo sikil-sikilan. Lha aja diremehke. Ana wong lanang terpesona karo wong wedok ora perkara raine. Sikile. Aku nek nyawang raine ya biasa, bareng ketok sikile ra kuat aku. Nggih nyawang sikile mbok ketok sikil gajah mbok apa ngono. Mbok remehno. Sampean lingkungan kene lho, lingkungan kene umpama urung ana jamaah tahlil. Terus sampean ngedekne jamaah tahlil, mbok dadi ketua, mbok dadi anggota. Sampean mati jamaah tahlil sik urip sik mlaku, sampean terus nampa ganjaran. Alhamdulillah. Ayo, umpama ana lingkungan sampean kene durung ana jamaah istighosah. Sampean ngedekno jamaah istighosah. Sampean mati jamaah istighosah sik urip, sampean terus oleh kiriman ganjaran. Bapak-bapak, umpama ana lingkungan sampean kene durung ana jamaah remi ya. Terus sampean ndamel jamaah remi, mbah dadi ketua, mbah sekretaris, mbah bendahara, mbah seksi perlengkapan. Oke, bagian beberke kloso. Ora melu main, beber kloso tok terus melungker turun, seksi perlengkapan. Akhirnya sampean mati. Ya jamaah remi kok isih urip. Anggotane tambah akeh. Iki sampean nang kuburan ya dikucut ambek malaikat temen. Dikeplek-keplek ke malaikat temen. Kuwi soalnya tinggalan sampean, kuwi jariah sampean. Ibu-ibu yang ngono, umpama ana lingkungan sampean kok urung ana jamaah rasan-rasan. Terus sampean ngedekno jamaah rasan-rasan, mbok dadi pembina, mbok dadi ketua yayasan. Sampean mati, jamaah rasan-rasan kok isek urip. Tambah makmur. Kena kuburan cangkemmu diloloh cagak listrik. Enten mboten sing hobine ngrasani? Kan iki wonge teko aku ngerti kok. Pokoke wonge nganggo kudung warna kuning. Yang merasa, yang merasa. Yang merasa. Wonge yang guyu. Bapak zaman kok pengen remi pak, nek iso ojo pak, nek iso lho nek gak kuat ngempet, gak popo, remi yo, kita mau pengen oleh, oleh, syaratnya siji, ojo ngajak uang ikut tok syaratnya wes wes, nang toto-toton dewe, kucut-kucut dewe, udoni dewe kena senampung nang rayuk-rayukan dewe kita mau pengen, timbang gak kuat ngempet gak popo, sing penting ojo ngajak uang. Apa-apa wis. Wis to, iki aku berlawanan karo Pak Kapolsek. Lek Kak Kapolsek dilarang, aku gak apa-apa. Sing penting syaratnya aja ngajak wong. Ngono to. Ibu-ibu, sampean kok kepengin ngrasani nek iso ojo, Bu, nek iso. Lah nek gak kuat ngempet, ya gak apa-apa lah ngrasani gak apa-apa. Gawe tombo pengin, syaratnya ya mau aja ngajak wong. Wis nang mlebu kamar ngedepo kaca. Wis sak katokmu nang ngrasani. Bu. Bu. Hati-hati. Angke-angke wong wedok mlebu neraka iki gak perkara ninggal salat mboten. Gak perkara ora poso mboten, gak perkara ora maca Quran mboten. Sing akeh mergo ora iso njaga cangkem. Pancen njaga cangkeme wangel ibu, angel njogo cangkem. Wong iki wis lara nemen lho cangkeme sik ndremimil. Kate cangkeme ora ana slerekane. Iya nek ana slerekane kudu ngomel slerek srek ngono. Ora ana slerekane. Mangkane Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku saking ati-atine aja sampai keliru ngomong, salah ngomong, ten pundi-pundi ngemut watu. Nggih, ten pundi-pundi ngemut watu. Dadi nek arep ngomong ana proses. Ben gak sembarangan ngomong. Kapan kudu ngomong? Diangen-angen. Nek kira-kira apik diomongno, nek gak apik gak diomongno. Ngono. Nah, ngono iki arep ngomong ora langsung ana watune kok. Dadi watu dilepah. Watu dilepeh nembe ngomong, rampung dimut meleh. Bapak-bapak saged praktek kok. Sampe golek kerikil watu cilik niku lho, sampe numbah sing resik, ten pundi-pundi sampe mut, Pak. Ha wis ngemut kerikil kok sik kakean ngomong ya ganti boto. Lah iya. Bu. Bu. Mangkane ngrasani aja dianggap sepele, aja dianggap remeh. Apa wong meng ngrasani? Mengasani kok mek iku lho. Mek ngrasani ya ora apa-apa. Wong mek ngrasani sing dirasani ya ora kroak, ya ora cuwil. Mek ngrasane ora apa-apa. Deh, ora apa-apa piye. Ngrasani iki aja dianggap dosa cilik. Ngrasani iki ora dosa cilik. Ngrasani niku dosa gedhe. Pokoke dosa sing ketulis teng gene Al-Qur'an, dosa sing disebutna teng gene Al-Qur'an niku minal kabair, termasuk dosa gedhe. Dosa apa ae sing ketulis nang Qur'an, sing disebut nang Qur'an niku dosa gedhe. Lah ngrasani iki ya kesebut. Mulane ngrasani iki dosa gedhe, sampe ana dawuh ngene. Ngrasani sepisan kuwi luwih abot timbang zina ping 70. Sing kene iki salah paham. Atok kuwi jare. Kok iso atok kuwi iki lho. Niki nek ora tak genake bahaya iki. Kene iki wis duwe pikiran atokan kuwi. Nah ping 70 gak wis bolak-balik. Hitungane kok ping 70 bolak-balik. Lek dosane ya tetep gedhe zina, Bro. Tapi tobaté lho angel ngrasani. Lho, zina iki dosa gedhe. Kayak taubatan nasuha diterima Allah, urusan selesai beres kok. Membunuh dosa besar. Taubatan nasuha diterima Allah, beres urusan selesai kok. Tapi nek ngrasani angel tobaté. Contoh-contoh. Sono wong ngrasani aku. Emang ngrasani wong sing ngrasani aku. Iku kudung kuning ambek kudung ireng. Sing duwe inisiatif ya kudung kuning wong kuwi ratune. Kudung kuning iki lho ngrasani aku. Ambek kudung ireng, mbak kudung ireng, mbak Anwar Zahid lho ngene. Masa iya aku nek ora ngerti dhewe ra ngira ngomong ngene, aku ya mergo ngerti dhewe. Wes akhirnya kudung kuning iki getun. Nyapa aku kok ngrasani getun. Akhirnya tobat nang gone Gusti Allah njaluk ngapura. Astagfirullahaladzim, stop. Pun tobatnya diterima karo Gusti Allah. Berarti wis 50%. Mpun 50%. Terus moro ten kula. Wong kula sing dirasani njaluk ngapura. Ngapunten nggih, kula mantun ngrasani sampean. Wis tak sepura ambek kula. Aku apian kok. Wis gak apa-apa, Mbak, biasa. Aku ngono ku diomong wong, difitnah, dirasani, diilok-ilokke, ket mbiyen ra kaget, dibuli wis mblenger. Makanya aku itu prinsipku aku. Dipuji enggak akan tinggi hati, dicaci maki enggak akan berkecil hati, apalagi sakit hati. Aku enggak pernah melayang karena pujian dan aku enggak akan tumbang karena cacian. Oh, repes nyantai. Gibe, emang gue pikirin. Makanya, gak apa-apa mbak, biasa. Aku ngunduh, biasa. Gak apa-apa, tak ngapura. Ya wes, berarti 100% toh. Tobat yang Allah wes, jaluk ngapura nang aku wes. Berarti 100%. Apakah urusan rampung, selesai, beres? Belum. Lah kok belum? Wes tobat jaluk sepura nang Allah, jaluk sepura nang sing dirasani. Kok belum beres? Hei, kudung ireng sing dijak ngerasani, ku iso mandek pora. Ya nek iso mandek. Lah nek kudung ireng ra iso mandek, diterus nih. Kudung kuning ya untuk dosane wong sing modali ndekne kok. Modale teko ndekne. Paham? saking kuatire kudung kuning yo, akhire moro nyang kudung ireng. Mbak, penginane aku rak ngrasani Anwar Jaya tambek sampean. Iya napa? Aku njaluk tulung yo aja diomongke wong. Aku wis tobat nyang Allah, aku njaluk ngapura nang wonge. Temen yo, tenan yo aja dikandakke wong. Jare kudung ireng, insyaallah. Lah insyaallah wong jati rejo. Iso meneng ta kudung ireng? Aku kudung ireng duwe kanca akrab kudung ijo. Lagi omong ke, mbak, ono kabar anyar, musok sama tak ngerti, kenapa? Kok gawe penasaran? Kok sama tak omongin yang diomong ke uang orang? Aku lain neng apa pora tau tak omong ke, kok tenan doh ya? Anwar Jati ngene, aku tenan ye, iya. Mbak kudung kuning ngerti dhewe nek ora ngerti dhewe ora ngira dikandake aku wonge percaya mbak aku ngene iki aku ya percaya mbak sampeyan tapi aja dikandake wong lho ya jarene kudung ijo insyaallah lho terus kudung ijo iso mandeg wong kudung ijo ya duwe kanca akrab kudung abang lho pinggire kuwi lho iki engko sak jati rejo lho ngono kabeh. Lesuk nyang akhirat gak yo ngelumpuk dosane. Lah wis. Piye karepe? Ha. Wis. Niku tinggalan. Tinggalan sampean wong ahli berjuang. Lah berjuang ku sak isomu. Isomu apa nang dilakoni? Bapak, Mas, sama nek iso ngaji tau mondok, yo menguasai berbagai disiplin ilmu agama. Yo ngerti nahwu, shorof, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, yo weruh asbabun nuzul, sababul wurud, tau ngaji tafsir, wis pokoke duwe ilmu sing nasab karo sanate nyambung tekan Kanjeng Nabi. Monggo dadi kiai, Pak, ngulang santri, bimbing masyarakat. Tapi lek sampean ra iso ngaji, tolong aja dadi kiai, bingungne wong. Ora iso ngaji dadi kiai. Bingungne wong. Sampeyan ora kudu dadi kiai kok. Saman ngerewangi kiai, bantu kiai niku padha wae. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal orang yang pergi berperang, walaupun dia enggak ikut berperang, dapat pahala kayak pahalanya orang yang pergi berperang. Ngene lho, sapa wong nyangoni wong sing budal perang, walaupun piyambake ora melu perang, kuwi entuk ganjaran padha karo ganjarane sing budal perang. Sapa wong nyangoni kiai, kuwi walaupun ora usah keplok ora penting. Sing kene-kene iki lho rungokke iki sing mulai camat, kapolsek dan ramai lepemane wakil bupati gue. Wih, walaupun dek ni duduk kiai, wih untuk ganjaran pada karo ganjarannya jadi kiai, you know. Wakil bupati pura-pura gak kerungu. Leh, sampean nek kepengen mulang, mulang oh nek iso. Bono TPK, no madrasa, nek iso. Leh nek orang iso mulang, yo jo mulang, mesake bocah-bocah. Ora iso mulang kok mulang ha murid e kaya koplak kabeh. Iki Pak Guru ngomong apa iki? Mikir ora tekan sampe ndase mbeluk bul. Mas, nek suaramu penak Mas azano. Nek suaramu penak azano. Sing krungu ben tersentuh hatine, ternyuh kepengin moro. Dadi engko salat jamaahe rame masjid e. Niki ora usah mbok bantah. Masjid pengen rame gampang diobong. Nek trimo pengen rame ya Allah. Maksudnya ya kathah jamaah ngono. Nek suaramu penak. Lah nek suaramu ora penak ya aja adzan, ngerusak kuping. Zaman Kanjeng Nabi tukang adzan diseleksi kok. Diseleksi sing suarane penak, terpilih Abdullah bin Ummi Maktum kalih Bilal bin Rabah. Jadi nek suaramu ora penak ya ora kudu adzan. Yo golek liyane lah mbok ngresiki telek cecek apa bagian nyapu apa ngisi-ngisi kolah padha wae wong swara jebrak kok kudu adzan angger nang masjid senengane royoan mik sampai mikir masjid molor do kok godot-godotan. Ya Allah sing suarane enak terutama nek subuh kula pesen priyatin ten budi-budi melas ngono nek subuh sing adzan wis tuwa rata-rata ngono kok dikongkon jamaahe akeh aku teko sih Jati Rejo iki masjid Jati Rejo. Kelek wayah subuh akeh ndi wonge karo cagake? Akeh wonge apa akeh cagake? Kok ora isin yo jawab. Mangkane sing adzanku sing nom, sing suarane penak-penak. Start mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaikum. Ya Imam al-Mujahidin. Ayo mujid jati rejo nek tarhim ora penak ngoten to nggih. Ngandel wong radio. Ora penak piye sing diputer radio. Assalatu wassalamu alaik ya nasirul huda radio bareng azan ya Allahu akbar Allahu akbar mentolon jongkrok noel lu sih ngantin sama buku kuburan ini. Astagfirullah sing nom ngono kok ki azane diwolak-walik mulane jamaahe ora akeh. Mestine azan subuh ki ana undang-undang khusus as-shalatu khairum minan salat iku luwih apik timbang. Tapi enten mboten wong Islam sing prinsipe diwalik an-naumu khairum minas shalah, turu luwih apik timbang salat. Wonten mboten? Kabeh jati rejo yang ngono kuwi. Sak lurah-lurahe. Nesu ya ben ya. Lurae lunga ya pilihan maneh kok. Bingung. Camate ya tunggale kok. Mangkane sing bener wine hadane as-shalah kuwi dawa naumendek. Dadi salate dawa turune sing ndek. Salate suwe turune sing sedelok, salate akeh turune sing sithik. Nek wong jati rejo ora to nek adzan. Asolandek naume dawa. Endi salate sediluk turune suwe, salate sithik turune akeh. Kliru oleh nglagokke. Okay. Sing bener ya kaya Mekah Madinah kaya Arab niku lah. As-salatu khairum minan naum. Ora penak ya ora laris omonganmu. Kadek nganggo diomong wah penak banget suarane. Dapa gak ngono samane gak terpesona nyang aku. Makasih sayang. Kamu suka banget kan sama aku? Buktinya di HP kamu ada aku. Padahal suami kamu enggak ada loh di situ. Ya tahulah. Mosok bojomu payu nang YouTube. Jadi bener Bu Azan ngono kuwi kan dua kali. Assalamualaikum sebagai priayi. Tu khairum minan naw. Niku nek diartekke tak ngene. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Dadi salate suwe. Turune turu ngono tok. Dilu. Salate akeh turune sithik. Kuwi bener. Ha wong jati rejo ora kok nek azan gek diwolak-walik. As-salatu khairum minan naum. Nganti tekan watuk-watuke klebu. Lha kuwi lek diartekke rak salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane aja kaget sing krungu padha kelon meneh. Lha iki arep ngalih aku. Waktuku kepotong gara-gara dandani genset. Ora usah bantah tukang son tak goling sonmu ngono kok. Ngene iki rusak ya ora urusanku, urusane panitia kok. Lama nak tahu ngerti toh, ono tukang song rewel mikir tak banteng ya. Diomongin ngeyel ae. Diomongin ngeyel ae gesone ora penak ngeyel aku dilok-iloke pisan. Jamaah lu sampai nesu-nesu. Banteng ae tak praktekno ambek aku. Viral toh akhirnya, Anwar Zahid banteng mik. Akhirnya komennya rame-rame, rapopo ngono ae. Yang ini kan artinya ya kapan-kapan. Ini namanya kritikan yo tujuannya membangun kok. Kapan-kapan iku nek digawe maneh ditoto sing tepak sing apik ngono. Dadi sok maneh iku mesti hati-hati. Bar tak iloke hati-hati. Tapi konsekuensine kapan pengajiane Anwar Zahid son sing ecek-ecekan gak kira wani. Panitia ngundang pengajian Gus Pak Anwar Zahid, moh rawani aku. Rawani aku. Rawani mbuh son iki kok kendel aku. Nekat iki dhewe pokoke. Banteng ya diterima ngono paling. Wes enak wes. Cuma gensetmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, nomor loro. Sama menengo-menengo. Aku sido nginep kene. Mangke sing mijeti sinten? Kono kesenengan aku sing gila kok ya. Nomor kalih sayang dengerin. Saman bismillah. Nomor kalih. Nek pengen gak mati-mati, pengen ora mati-mati resepe. Saman dadi wong apik duwe anak turun sing apik. Saman dadi wong sing ahli ibadah duwe anak turun sing ahli ibadah. Dadi senajan saman wis mati engko ibadah saman diterusno karo anak-anak sampeyan. Lanate pireng khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu al hadis kama qal. Ora ngerti ya wis kowe. Apik-apike menungso ki sing dawa umure bagus amale. Elek-eleke menungso ki sing dawa umure ala amale. Lane rata-rata wong pengin panjang umur, pengin umur dawa. Wong jati raja lak ya do pengin umur dawa to nggih. Umpama keturutan tenan ngono rencanamu piro? 250? Saya kurang, tolong atas. Saya ngomong apa? Pase piro, pase. Piro. Iso. Saman pengen umur 500 tahun, pengen umur 700 tahun, 900 tahun, iso. Pokok dunia durung kiamat. Syaratnya, dadi wong apik, duwe anak turun sing apik. Engko amal saman diterusno anak-anak sampean. Najan saman wis mati, podo karo isih urip. Wong saman nopo ganjaran terus? Ya Allah. Amalul walad, amalul walid. Dadi amale anak iki dadi amale wong tuwa. Ibadahe anak, wong tuwa nampa ganjaran. Maksiate anak, wong tuwa nampa dosa. Makane wong biyen nek ngomong nang ngene, anakmu ki awakmu sing nomor loro. Putumu awakmu sing nomor telu. Buyutmu awakmu sing nomor papat. Canggahmu awakmu sing nomor lima. Terus ngono. Besok ten akhirat niku kathah tiyang sepodo kaget. Dituntun kalih malaikat disuduke ganjaran. Ndekne rumangsa ora tau ngamal kok entuk ganjaran. Kaget dituntun kalih malaikat disuduke. Akhirnya tekok malaikat-malaikat kat-kat malaikat kat-kat. Heh malaikat kat-kat. Niku ganjarane sinten malaikat kok enten ganjaran haji? Heh ganjaran sampeyan Mas. Lah kula dereng nate haji kok entuk ganjaran haji. Pancen sampean durung nate haji tapi anak sampeyan haji. Jadi hajine anak sampeyan ganjarane tekan sampeyan. Alhamdulillah. Saklawase urip ora tau haji lho entuk ganjaran haji, mergo anake sing haji. Tekok meneh. Malaikat-malaikat, heh, kat-kat malaikat-kat. Lah niku ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran maca Quran kaya ngoten niku? Ganjaran mule. Lah kula mboten saged maca Quran kok. Entuk ganjaran semono kae wong kula niku ora iso maca Quran, iso kumik kul huwailik tok yo. Pamane ngono, jare malaikat, ya pancen sampean ra iso maca Quran, tapi anak sampean apal Quran. Iki ganjarane tekan sampean. Kae lho, anak sampean sing mbok pondoke nggone Anwar Zahid kae. Conto-conto apa? Kae anakmu ning kono ngapalke Quran, gek kowe seneng to, ora ditarik biaya babar pisan gratis tis ning kono. Kae anakmu apal Quran. Jadi anakku lapal Quran ku langsal ganjaran nih. Ya iya, alhamdulillah untung anakku tak pondok ke. Lah anake tanggoku kae anger mule. Iki wong tuane ya dicombor karo malaikat kok. Makane sing tukang tutukno ya. Tutukno. Dituntun nek karo malaikat kok. Malaikat-malaikat, kat-kat malaikat, he kat malaikat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran bangun masjid niki? Ganjaran sampeyan, Bu. Lah kula mboten nanti bangun masjid, pancen sampeyan meleki. Ana desa bangun masjid ya ora tau urun, tapi anakmu dadi donatur terbesar pembangunan masjid. Masya Allah senenge. Dituntun meleh, teko meleh. Heh malaikat-malaikat, heh kat-kat malaikat, kat-kat. Lah niki ganjarane sinten malaikat? Kok enten ganjaran salat tahajud koyo ngeten niki katae. Heh ganjaran sampeyan, Kang. Malaikat aja guyon, wah aku kira tau tahajud. Aku nek bengi yo nglilir tapi nguyuh tok. Jare malaikat yo ngono kuwi kelakuanmu, Kang. Makanya buku catatan amalmu yang gerbengi ya tulisannya yang mau peace of the tour. Ya kayak cah cilik kuwi nguyuh nang pinggir salon ngono. Ya iki ibuke ya setel ngono. Sing banter le sing dhuwur. Nah. Ya kenekne ibu-ibu sing nang ngarepmu kuwi lho le. Nah, ngono. Niatane ngedusi ya le ya. Kuwi ibune ya ora genah kowe. Lah malah anake diulangi wis tak kono nang pinggir salon kono, nang pinggir salon. Astagfirullahaladzim. Lah kok ya aku pas bahas tentang nguyuh langsung dikasih contoh karo bocah kowe. Lah kok akeh mentole ora rampung-rampung. Hei, aja disoteng tak antemi mengko. Ngawur, aja disoteng. Ya suwine le nguyuh. Astagfirullahaladzim. Urung rampung sampe. Lekuru kok uyuhmu semono kele kowe iki. Kuwi ana kerane paling kuwi. Hei, nanti obat abetno dhisik. Astagfirullahaladzim. Jati rejo, jati rejo. Astagfirullah. Wes ora usah kate mbok goleki anake sapa to, anake sapa to. Anakmu yo iya padha wae. Ora me anakmu tok bojomu yo ngono kadang-kadang tok. Eh diteruske apa ora iki? Dadi kaget dituntun kok. Niku ganjaranmu, Kang. Lah aku ora tau tahajud iki. Aku nek bengi yo nglilir, tapi yo nguyuh tok. Eh pancene awakmu ngono ku kelakuanmu nguyah-nguyuh ngono iku. Tapi anakmu ahli tahajud, Masya Allah. Ya lumayan nguyah-nguyuh oleh ganjaran tahajud. Anake bener seneng dituntun malaikat. Malaikat-malaikat, heh, kat-kat malaikat, kat. Lah dosa-dosa kula ten pundi malaikat? Heh, dosa-dosamu resik, Kang. Tek. Lah kok saged entek? Heh. Anak-anakmu sregep istighfar, tobat, njaluke ngapura dosa-dosamu. Alhamdulillah ya Allah, ana wong nang sampai kentekan dosa iki lho. Ndahne senenge, ketemu koncone ya cerita. Kang, aku saiki wis kentekan kok. Lah kok iso entek kowe? Ya bocah-bocah kuwi sing ngresiki. Masya Allah, senenge. Mulane anak dididik sing apik. Nek anake bener, nggih. Lah nek anake nakal, ya kemeng wong tuane. Ora kemeng piye? Malaikat-malaikat, kat-kat malaikat-kat. Lah niku dosane sinten malaikat kok enten dosa nyolong pitik niku. Dosamu, Kang. Eh aja guyon malaikat, aku ora tau nyolong pitik. Ya pancen awakmu ora tau nyolong, tapi anakmu dah digarangan. Masih ngentekke pitik sak jati rejo kaya anakmu. Masya Allah. Mulane toh, ya aja diulangi nguyuh ambek ngadeg bareng ngono kuwi. Astagfirullah. Wis jam 2. Maksudnya wayahe pindah jam kedua. Kula nyuwun pangapunten sangat. Estu nyuwun pangapunten. Tak jane dereng rampung ngaji kula niki. Sing nomor 2, nomor 3 utang. Nyaure, ya nek diundang meneh.